pikir urang geus teu saluan katresna kapengkas ku cinta nu lian. Endah carita katukang teu jadi beung berat rasa kasalira. Bentang nusasari geningan kieu